Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tapi kita masih membacakan hadis dari kisah Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan bendera dari Nabi SAW dan dengannya diberikan kemenangan kaum muslimin. Tapi kita masih punya beberapa kalimat yang belum diterangkan. Qala rahimahullah, qawluhu faqila huwa yastaki aynaihi, dikatakan bahwa dia mendapatkan sakit pada dua matanya, yaitu Ali. Ay minaromat, yaitu sakit mata. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam kitab sahih Muslim. An Sa'd ibn Abi Waqqas, dari Sa'd ibn Abi Waqqas, faqala ud'u li Aliyan, panggilkanlah oleh kalian untukku Ali. Fa'utiya bihi armada al-hadith, kemudian didatangkan Ali radhiyallahu anhu kepada Nabi dalam keadaan dia sakit mata. Wa fi nuskhatin sahihatin bi khattil musannif, pada satu naskah yang benar dengan tulisan dari penulis rahimahullah, faqila, dikatakan dalam riwayat itu, huwa yastaki aynaihi, dia mendapatkan penyakit mata. Fa'arsala ilaihi, atau dibaca dengan fa'ursila ilaihi, mabniun lil fa'il, ini terbangun di atas fa'il, wa huwa dhamir mustatir fi fi'il raji'un ila Nabi SAW. Dhamir mustatir yang ada pada fi'il itu yang kembali kepada Nabi SAW, yaitu fa'arsalah. Bacanya dengan fa'arsalah, maka dia kembali kepada Nabi SAW. Wa yuhtamal, dan juga kalimat ini mengandung kemungkinan, ayyakuna mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu, bangunan itu berbentuk kepada istilah yang disebut dengan lam yusamma fa'iluhu, yaitu maksudnya naibul fa'il. Berarti dibaca dengan fa'ursalu, fa'ursalu. Jadi ketika dibaca ursalu, maka mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il. Baik. Wali muslimin, bagi riwayat Imam Muslim, min tariq Iyas ibn Salamah an abihi, dari bapaknya, qala, berkata dia, fa'arsalani ila aliyin faji'tu bihi aqwaduhu armad, maka kemudian Nabi mengutusku kepada Ali, maka aku didatangkan dengannya untuk menuntun beliau dalam keadaan sakit mata, atau aku menuntun Ali dalam keadaan Ali sedang sakit mata. Baik. Berarti dalam riwayat ini menunjukkan bahwa fa'ilnya yang memerintahkan, yang suruh mengutus seorang ke Ali itu adalah Nabi SAW. Ya, berarti Nabi adalah fa'ilnya, pelakunya. Qauluhu fabasaqa, bifati sad ay kafala. Fabasoko artinya meludah. Jadi Nabi mengobati matanya Ali itu dengan meludah. Kemudian kisah langsung sekejap apa? Sembuh. Tanpa ada bekas bahwasanya sebelumnya beliau sakit mata. Qauluhu da'alahu fabara'a. Memanggilnya huwa bifatih ra wal hamzah. Jadi fatahkan ra dan hamzah itu fabara'a. Ai ufi fil hal afiyatan kamilatan. Ya, itu diobati dalam keadaan dia itu sembuh yang sempurna. Ka'allam yakun bihi waja'un min ramad. Ya, seolah-olah dia tidak mendapatkan penyakit mata. Wala dha'fa basar, dan juga tidak pernah terjadi padanya lemahnya penglihatan. Ini beberapa keterangan dari fabara'a, maka kemudian sembuh. Nah, sembuh di sini ada sembuh yang kurang, ada sembuh yang sempurna. Maka hadis ini menunjukkan kepada kesembuhan yang sempurna. Bahkan tidak ada tanda sebelumnya itu sakit, dan tidak ada tanda pula sebelumnya itu pandangannya lemah, tidak ada. Nah, ya, itu namanya kalimat yang disebutkan di sini. Wa inna Tabrani, di riwayat Imam Tabrani min hadis Ali, dari hadis Ali, fama ramattu wala sudiqtu mundu daf'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mundu dafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya arayah. Tidaklah aku mendapatkan sakit mata, dan tidak pula aku mendapatkan pusing kepala sejak Nabi SAW memberikan kepadaku bendera itu. Jadi ini riwayat lain tambahan bahwa ketika Nabi memberikan bendera kepada Ali, maka saat itu Ali sudah tidak mendapatkan penyakit mata dan juga tidak merasa pusing kepalanya. Wafihi, dalam riwayat ini pula, dalilun ala syahadatain, dalil terhadap dua persaksian, ya, yaitu syahadat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qauluhu, ucapannya Nabi, fa'atahu rayah, maka kemudian Nabi memberikan kepada Ali itu bendera. Disebutkan kemarin bendera Nabi berwarna apa? Hitam. Iya, ada tulisan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjinya Nabi berwarna putih. Panji, panji dan bendera itu berbeda. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, fihi, pada kalimat ini, al-iman bil-qadar, di dalam kalimat fa'a'tahu ar-rayah. Karena memang para sahabat itu menunggu siapa yang mereka akan diberi. Mereka berharap-harap diberi bendera ini, karena dengannya Allah memberikan kemenangan. Mereka berharap. Nah, padanya ini ada pelajaran tentang keimanan kepada takdir. Li husuliha liman lam yas'a wa mana'aha amman sa'a. Yaitu didapatkan bendera tersebut oleh orang yang tidak berusaha. Saat Ali mau diberikan itu, Ali tidak di situ. Ali tidak tahu, bahkan dilaporkan Ali itu sedang sakit mata. Kemudian Nabi memanggilnya, kemudian meludah, kemudian dia sembuh, baru diberikan apa? Bendera. Ali tidak mengetahuinya, tidak berusaha untuk mendapatkan bendera itu. Tetapi para sahabat di saat itu, di malam itu, mereka berbincang-bincang, dan di pagi harinya mereka berharap mereka mendapatkan. Yaitu di antara mereka ada yang mendapatkannya. Mereka masing-masing berharap. Berarti di sini menunjukkan iman kepada takdir. Justru diberikan kepada orang yang tidak berharap, yang berharap-harap malah justru tidak mendapatkannya. Ya, itu namanya takdir. Wa fihi, dalam perkataan ini pula, anna fi'l al-asbab al-mubaha awil wajiba awil mustahabba la yunafi tawakkul. Bahwasanya menjalani sebab, baik sebab itu bentuknya mubaha, sebab yang bentuknya wajibah, atau sebab yang bentuknya sunnah, itu tidak meniadakan ketawakalan kepada Allah. Ada sebab yang mubah. Ya, contoh sebab yang mubah itu seperti orang berolahraga, olahraga riyadhah gitu. Ya, sebab yang mubah. Agar apa? Tubuhnya bisa apa? Sehat. Mubah, tidak kemudian dengan olahraga saja orang tubuhnya apa? Sehat. Berarti riyadhah itu sebab yang mubah dijalani. Nah. Baik. Atau yang wajib, sebab yang wajib. Seorang menjalani perkara yang di situ harus mendatangkan keimanan dia kepada Allah. Dia menjalani sebab yang apa? Wajib. Apa itu? Belajar ilmu tentang Allah. Itu wajib, bukan sunat lagi. Karena dia ingin mempelajari untuk bisa beriman kepada Allah, harus belajar. Belajar tentang apa? Allah. Bukan mubah, tapi wajib. Ya. Tapi dan yang lainnya, semua itu tidak menafikan, meniadakan ketawakalan. Menjalani sebab tidak meniadakan ketawakalan. Qauluhu faqala unfud ala rislika. Melangkahlah di atas ketenanganmu. Bi dhammil fa ay imdi. Berangkatlah. Bila unfud, melangkahlah, bisa artinya berangkatlah. Ya. Warislik yaitu tenang. Bikasir ra wa sukun sin. Dikasokan ra dan di sukunkan sin dari bahasa rislik. Ai ala rifkika min ghairi ajalah. Yaitu dengan melangkah pelan tanpa terburu-buru. Wasahatihim maknanya fina'i ardihim wa huwa ma haulaha. Yaitu maksudnya halaman, tanah halaman mereka, yaitu apa yang ada di sekitarnya. Itu maksudnya sahitihim, sahatihim. Jadi Nabi memerintahkan kepada Ali berjalan tanpa tergesa sampai ke halaman mereka, halaman musuh-musuh. Wa fihi padanya, artinya riwayat ini, al-adab anil qital, inda qital. Ada adab, tata cara ketika memerangi. Memerangi kaum, memerangi musuh di satu tempat. Itu ada tata caranya. Itu diantaranya tarkil ajalah wa taish. Yaitu adabnya ketika mau menyerang itu tidak tergesa-gesa, itu adabnya. Dan di sana pun tidak ceroboh. Taish itu ceroboh. Jadi ada tata caranya mau menyerang musuh itu. Tidak terburu-buru, tidak ceroboh. Ya. Wal aswati lati la hajata ilaiha, dan juga tidak bersuara yang tidak dibutuhkan badannya. Itu adab di dalam menyerang, memerangi suatu kaum. Wa fihi, dalam riwayat ini pula ada pelajaran, amrul imam ummalah birifqi min ghairi da'fin wal intiqadi azimah. Yaitu perintah seorang imam, pemimpin, kepada para pegawainya dengan kelemah lembutan, tetapi tidak lemah. Kelemah lembutan tapi tidak lemah. Dan juga lemah lembut tetapi tidak membuat patah semangat. Jadi seorang imam itu kalau meminta kepada pegawainya ya dengan lembut, tetapi bukan apa? Lemah. Atau dengan lembut berarti bukan mematahkan apa? Semangat, tidak demikian. Kama yusiru ilai qawlihi hatta tanzila bisahatihim, sebagaimana diisyaratkan pada ucapan Nabi SAW, sampai kamu sampai di halaman mereka, musuh-musuh Allah. Ya. Qawluhu, ucapannya, thumma da'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Ay, alladhi huwa makna syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ketika disebutkan kemudian serulah mereka kepada Islam, itu memiliki makna persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah dan persaksian terhadap kalimat anna Muhammadan Rasulullah. Ini betul demikian. Wa in syi'ta qulta, kalau engkau pun ingin engkau katakan al-Islam, maknanya adalah syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kamu ingin mengatakan pengertian Islam itu, bisa juga artinya persaksian kepada la ilaha illallah dan persaksian kepada Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Boleh. Tidak mengapa pengertian Islam itu. Wa maqtadatu asyhadatan, dan apa yang dituntut dari dua syahadat tadi, yaitu min ikhlasil ibadah lillahi wahdahu wa ikhlasi ta'ah lahu wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntut dari dua syahadat itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya Allah, hanya kepada Allah saja, dan mengikhlaskan ketaatan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadatain. Atau kalau kita mengatakan itu Islam. Itu maknanya. Intinya itu, semua apa yang kita kerjakan dari berbagai macam amal soleh, meninggalkan yang haram atau mengerjakan yang baik, amal-amal yang baik, semua itu berputar-putar pada dua ini saja. Ya kan? Yaitu mencontohi syariat Rasulullah dan karena Allah. Semua berputar-putar pada dua syahadatain saja. Makanya kalau orang itu tidak mengembalikan amal solehnya itu kepada dua syahadatain ini, ya tidak diterima. Pokok itu. Orang mau memberi agar diterima pemberiannya di sisi Allah, untuk apa? Ikhlas karena Allah. Itu mas. Dan seterusnya. Wa min huna tabaqal hadis at-tarjamata. Oleh sebab ini, di sini adanya kecocokan hadis dengan bab yang dibuat oleh Syekh di sini. Kama qala ta'ala lin nabiyhi wa rasulihi, sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya dan rasulnya. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Ali Imran ayat 64. Katakanlah wahai Rasul, wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kami dan di antara kalian, bahwasanya tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah saja, dan tidaklah kita berbuat kesyirikan dengannya, dengan Allah, dengan sesuatu apapun. Tidaklah kita berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan ya sebagian yang lain rabb selain Allah. Fa in tawallaw maka jika kalian itu berpaling tidak mau, faqulu ishadu bi anna muslim, maka katakanlah sesungguhnya kami atau sesungguhnya kalian bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim. Kalau kalian tidak mau mau, maka saksikan oleh kalian bahwa kami orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, itu orang-orang yang bersaksi pada dua syahadatain. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam semoga Allah merahmatinya, ini pengertian Islam dari sisi yang lain. Al-Islam huwal istislam lillah. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah. Wa huwal khudu'u lah, dia itulah tunduk kepadanya, kepada Allah. Wal ubudiyatullah, dan penghambaan diri kepada Allah. Kada qala ahlul lughah, itulah yang disebut oleh ahli bahasa pengertian al-Islam. Baik, ini beberapa pengertian Islam. Wa qala rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa dinul Islam alladzi irtadahu Allah. Yang namanya dinul Islam itu yang Allah meridhoinya, itu namanya dia makan dengan dinul Islam. Wa ba'atsa bihi rusulah, dan Allah mengutus dengan dinul Islam itu rasul-rasulnya. Huwal istislam lahu wahdah, itu menyerahkan diri kepada Allah saja. Fa asluhu fil qalb, penyerahan diri itu asalnya letaknya di dalam hati. Jadi penyerahan diri seorang itu kepada Allah itu asalnya di dalam hati, penyerahan itu. Baik, kemudian dikatakan beliau wal khudu'u lah wahdahu bi ibadatihi wahdahu duna masiwa, tunduk kepadanya saja dengan beribadah kepadanya saja, bukan kepada selainnya. Faman abidahu wa abida ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya dari selain Allah, maka dia bukan disebut sebagai seorang muslim. Hati-hati ya, fitnah, fitnah mas. Jadi fitnah seperti ini bisa kita dapatkan dan kita bisa terfitnah, karena memang dunia itu ujian, dan ujian itu datang silih berganti. Kita tidak aman dari fitnah. Nah, fitnah yang bahaya itu fitnah-fitnah yang kemudian menjerumuskan kita kepada kekafiran. Itu paling bahaya. Betul ya. Orang itu kalau sudah enggak tahan dengan dunia, itu biasanya larinya ke mana? Ke kekafiran. Bisa dalam bentuk tidak percaya tentang takdir Allah, bisa. Kemudian masih percaya Allah, tapi dia datang ke dukun untuk meminta sesuatu agar dia bisa selamat dari cobaan dunia, bentuknya dari kemiskinan, untuk bisa berdagang menjadi orang kaya. Atau enggak, kalau enggak begitu, datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap keramat, sampai sana hanya duduk itikaf di situ satu malam, berdoa di situ, meminta kepada yang ada dalam kubur untuk dibukakan kesempitan-kesempitannya. Itu bisa lakukan orang. Atau orang itu hidupnya enggak tenang, hatinya gundah gulana terus, maka berangkatlah dia ke suatu tempat yang memang dia kalau datang ke tempat itu hatinya akan tenang. Datanglah dia ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh, berziarah sendiri. Nah, hatinya saat itu gak tenang. Kemudian sampai sana lah, memohon kepada orang yang ada di kubur. Itu fitnah. Dan perkara itu kadang orang yang melakukan itu tidak tahu kalau itu tidak boleh, bahkan tidak tahu kalau itu kesyirikan, tidak tahu dia. Cerita di atas bis, aku mau ke Ampel dari Semarang. Nah di bis-bis ini ngomong, aku mau ke Ampel, naik bis dari Semarang arahnya Tuban, Tuban Jawa Timur sana. Nah, mengapa? Mau menenangkan hati, karena hati saya ini lagi kacau gundah gulana. Maka saya seringnya kalau sudah seperti ini saya berziarah sendiri ke sana. Itu terjadi mas. Orang gak tahu kalau itu tidak boleh. Orang gak tahu kalau itu bisa mendatangkan apa? Kesyirikan, fitnah. Lalu orang yang kalau disampaikan begitu juga gak tahu, dia pasti membayangkan suatu saat saya juga akan menyusul kalau saya hatinya apa? Gundah gulana. Karena cerita dari orang ini bisa jadi terjadi tuh mas, wakil nyataan fitnah tuh banyak. Nah kan di majelis ini kita mengingatkan yang seperti ini jangan sampai kita lupa. Ya. Wa man istakbara an ibadatihi lam yakun musliman. Itu bentuk yang pertama tadi, orang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, itu bukan muslim. Yang kedua, orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah, itu juga bukan seorang muslim. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah pun itu disebut orang yang bukan muslim. Kemudian wa fil asl, pada asalnya huwa min babil amal, amalul qalbi wal jawarih. Asalnya dialah dari bab amalan, amalan hati dan amalan anggota badan. Wa ammal iman, sedangkan keimanan itu fa asluhu, asal keimanan itu adalah tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Ini asalnya, asal keimanan itu adalah pembenaran dalam hati, pernyataan dalam hati, dan pengetahuan yang ada di dalam hatinya. Itu adalah iman asalnya. Wa huwa min babi qawlil qalbi, itu bagian dari ucapan hati yang al-mutadammin atau al-mutadammin amal qalbi, yang ucapan hati tadi mengandung kepada amalan hati. Berarti kita punya istilah mas sekarang. Kita jelaskan dulu bahwa di sana ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan apa? Jawari. Itu amalan hati seperti kecintaan, amalan hati seperti benci karena Allah. Itu amalan hati. Niat itu apa? Amalan hati. Amalan lisan, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mengucapkan ucapan-ucapan keimanan, itu namanya apa? Lisan. Amalan jawarih, menjalani amal-amal ibadah seperti sholat, itu mas, berarti amal apa? Jawarih. Di sana ada istilah qaul lisan, bukan amal lisan, qaul, ucapan lisan. Nah ucapan lisan itu apa diantaranya? Tasdik, pembenaran. Pembenaran itu termasuk apa mas? Ucapan lisan. Dan ucapan lisan itu masuk ke dalam amalan. Ucapan apa? Ucapan hati itu masuk kepada amalan hati. Jadi ada qaul qalbi, ada apa? Amalul qalbi. Apa? Ada qaul qalbi, ada amal qalbi. Ucapan hati itu seperti pembenaran, tasdir. Dan itu masuk pula dalam amalan hati. Itu maksudnya. Baik. Fatabayyana annal asal Islam, maka jelas bahwasanya asal Islam itu huwa tauhid. Nah ini diulangi lagi nih. bahwa asal Islam itu adalah at-tauhid, mengesahkan Allah di dalam setiap peribadahan. Wa nafyu syirk fil ibadah, dan meniadakan kesyirikan di dalam setiap peribadahan, itu asalnya. Wa huwa da'watu jami'il mursalin, ini adalah bentuk dakwah, seruan dari para rasul. Para rasul semuanya mendakwahkan ini, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini dakwah para rasul. Wa wal istislam lillah bitauhid. Itulah menjadi pengertian istislam lillah, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan inqiyad, tunduk, patuh kepada Dia, kepada Allah dengan ketaatan. Fima amarahum, pada apa yang Allah perintahkan pada mereka, bihi dengannya, ala al-sunni rusulihi, di atas lisan-lisan para rasulnya. Jadi ini ada dua kalimat yang penting, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, kemudian patuh kepada Allah dengan ketaatan pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengannya, dan yang ketiga itu perintah-perintah itu semua dibawa oleh Rasul. Berarti tidak ada urusan yang kita jalani, tidak ada perintah yang kita jalani kecuali apa? Dengan lisan yang diajarkan oleh para Rasul. Itu maksudnya dalam hal mengesahkan Allah. Kama qala ta'ala an-nuh awwal rasulin arsalahu. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nuh alaihissalam, dia adalah awal dari rasul yang Allah utus di bumi. Jadi awal rasul di bumi itu adalah Nuh alaihissalam. Baik. Apa itu disebutkan di sini? Ayatnya Allah berfirman, "Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un." Nuh ayat ketiga. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ya, dan taat kepadaku itu kepada Nuh alaihissalam. Wa fihi, dan dalam kalimat ini pula atau hadis ini, masyru'iyatud da'wah qabla al-qital. Disyariatkan berdakwah terlebih dahulu sebelum kita memerangi sebuah kaum. Jadi kita berdakwah dulu kepada kaum itu, kalau dia tidak menerima baru kita apa? Perangi di dalam masalah ini. Baik. Lakin akan tetapi ingkanu qad balaghuhum atau qad balaghathum ad-da'watu jaza qitaluhum ibtida'an. Tetapi kalau seandainya telah sampai kepada mereka itu dakwah, artinya dakwah itu sudah sampai kepada mereka, maka boleh memerangi mereka itu dengan apa, Mas? Langsung menyerang tanpa adanya serangan dakwah dulu. Ujuk-ujuk diam-diam langsung apa? Menyerang. Kalau memang dakwah itu sudah sampai kepada mereka sebelumnya. Tapi kalau dakwah itu sama sekali belum sampai kepada mereka, tidak boleh kita menyerang sekonyong-konyong, enggak boleh. Kita dakwah dulu, seru mereka kepada Islam, kepada Allah. Kalau mereka tidak menerima baru diserang. Atau cara yang kedua, dakwah itu sudah sampai sebelumnya, tapi mereka belum berubah, maka sekonyong-konyong kadang-kadang datang pasukan menyerang mereka, itu boleh. Baik. Apa dalilnya, dasarnya? Li'anna Nabiya s.a.w. agharu ala banil mustalik wahum warrul. Kenapa? Karena Nabi s.a.w. menyerang Bani Mustalik sedangkan mereka dalam keadaan lengah. Jadi perang dengan Bani Mustalik ini diantaranya salah satu kisah yaitu terjadinya fitnah yang besar terhadap Rasulullah SAW dan istrinya Aisyah. Apa kisahnya, Mas? Ifk di surat An-Nur kalau enggak salah itu, yaitu terjadi penuduhan bahwa istri Nabi ini telah melakukan zina dengan seorang yang bernama Sofwan Al-Mu'attal, sahabatnya mulia. Apa kisahnya? Ya, coba kita dengar kisahnya sedikit, mungkin sudah lupa sambil mengingat. Yaitu pada tahun Hijrah, itu tahun 5 Hijriah, pada bulan Sya'ban terjadi peperangan dengan Bani Mustalik. Nabi SAW berangkat perang dengan Bani Mustalik. Setelah berangkat pulang dari perang, maka beristirahat di satu tempat pasukan itu. Dan Aisyah termasuk istri yang mengikuti perang Nabi karena mendapatkan giliran dengan undian. Dia yang dapat. Dia berada di sekedut. Sekedut itu penutup yang kemudian naik di atas unta. Dan ini dituntun. Pada saat istirahat tadi, ternyata Aisyah itu ingin buang hajat, pergi gitu. Setelah pergi, dia datang lagi, ternyata kalungnya hilang. Dia ingin kembali lagi melihat, mencari kalungnya. Setelah pergi mencari kalung, datang lagi, ternyata didapatkan pasukan itu sudah pergi dan menyangka. Sahabat yang itu menyangka bahwa Aisyah itu sudah berada di dalam sekudutnya. Berangkatlah. Kemudian Aisyah duduk di situ, di tempat itu, kemudian tertidur. Kemudian kebetulan ada sahabat yang masih ada di situ, yang datang melihat. Kemudian melihat istri Rasul, kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Aisyah terbangun dengan ucapan sahabat Sofwan Al-Mu'attal ini. Kemudian karena tidak ada lagi orang di situ, kemudian Aisyah dituntun dengan Sofwan berada di depan dan Aisyah naik di untanya. Berjalanlah menuju ke kota Madinah. Nah, orang-orang munafik atau orang-orang yang memiliki kedengkian dan sebelumnya mulai desas-desus menuduh bahwa istri Rasul itu telah melakukan apa? Berzina. Dan Nabi pun saat itu tidak bisa menjawabnya. Kurang lebih hampir satu bulan atau satu bulan, ya wallahualam, kurang lebih, itu baru berita turun tentang pembersihan terhadap istri Rasul SAW. Ini diantaranya laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek. Nah, sekarang Rasul itu baik karena jelek. Baik. Untuk perempuan yang baik juga. Rasul itu baik. Berarti istrinya apa? Baik. Itu kan begitu. Ayat Quran diantaranya menyebutkan demikian. Ya. Itu cerita. Nah, ini di sini Nabi SAW menyerang Bani Mustalik. Wa in kanu lam tabadu tablughuhum ad-da'watu wajabat da'watuhum. Kalau seandainya mereka itu belum sampai kepada mereka dakwah, maka wajib untuk menyampaikan dakwah kepada mereka dulu. Baik. Ini kisahnya juga di sini kenapa Nabi menyerang mereka? Karena dikisahkan bahwa Bani Mustalik ini mereka adalah anak cucu dari bangsa Uzza'ah. Ya. Jadi ada pimpinan mereka namanya Haris ibni Dirar, pemimpin mereka, ya, bapak dari Juwairiyah. Juwairiyah ibnul Haris. Itu ayahnya bernama Al-Haris ibni Dirar. Itu mengumpulkan manusia, Nabi mendengar bahwa mereka dia mengumpulkan manusia untuk memerangi Nabi. Tapi belum kesampaian memerangi Nabi yang sudah duluan apa? Menyerangnya. Ya. Ini kisah. Kisah dari penyerangan Nabi kepada Bani Mustalik. Dan kemudian hasil penyerangan itu banyak dari orang-orang Bani Mustalik ditawan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kemudian pimpinannya bernama Al-Haris Ibnu Dirar itu masuk kepada Islam, masya Allah, masuk kepada apa? Islam. Itu dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qauluhu wa akhbarahum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan berikanlah kabar kepada mereka dengan apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Ta'ala padanya. Ay al-Islam, yaitu maksudnya hak Allah atas mereka itu adalah Islam. Mereka harus Islam, yaitu istislamillah, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Idza ajabuka, kalau mereka menjawabnya, menerimanya seruan itu, fa akhbarahum, maka beritakanlah kepada mereka bima yajibu ala hukukihi allati labudda lahum min fi'liha, yaitu dengan apa yang wajib dari hak-haknya, hak-hak Allah yang mesti bagi mereka menjalaninya, seperti as-salawat dan zakat, salat-salat lima waktu yang wajib dan zakat yang wajib pula. Itulah yang mereka harus mengerjakan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana pada hadis Abi Hurairah, fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka apabila mereka telah mengerjakannya, sholat maksudnya, ya, maka telah tercegah dari mereka dima'ahum, darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Maksudnya harta mereka, darah mereka bisa dilenyapkan itu kalau ada perkara yang hak yang membolehkannya. Di antaranya apa? Itu seperti orang yang membunuh, ya, membunuh dengan sengaja, maka dia pun dikisos. Jadi apa? Bisa ditumpahkan apa? Darahnya. Ya. Kecuali kalau dimaafkan oleh keluarganya, ya kan? Nah. Orang yang berzina, laki-laki perempuan yang berzina yang sudah menikah, apa Mas? Mereka dilempar, dirajam sampai mati, berarti darahnya ditumpahkan. Orang yang tidak bisa membayar zakat, orang yang tidak membayar zakat tapi sudah masuk waktunya dan nisabnya dan jumlahnya dan dia punya, maka dia bisa diambil apa? Hartanya dengan dipaksa. Itu namanya. Ya, asalnya enggak boleh. Karena begitu maka boleh diambil apa? Hartanya. Itu hak. Ya, orang yang sudah Islam itu demikian, dia terlindungi darah dan hartanya. Tapi ada kisah di sini, insyaallah waktunya cukup. Walamma qala Umar li Abi Bakrin fi kitarihi mani'i az-zakah, itu tatkala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, di dalam hal Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Jadi Abu Bakar itu di zaman beliau sebagai khalifah, beliau memerangi, membunuh, memerangi orang itu disuruh membayar zakat, kalau tidak enggak, dibunuh. Itu diamalkan oleh Abu Bakar. Tapi Umar berkata kepada Abu Bakar dengan dalil. Nah, itulah. Jadi zaman dahulu pun sahabat sudah berdalil dengan sahabat yang lain. Seperti kita sekarang ini kan juga kadang ada dalil disampaikan oleh orang ini untuk hujahnya. Ternyata dijelaskan dengan dalil lain ini. Ada terjadi itu. Jadi demikian Umar berkata begini. Kaifa tuqatil an-nas? Bagaimana engkau membunuh manusia? Memerangi manusia? Wa qad qala Rasulullah SAW, kata Umar, telah bersabda Rasulullah, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Nabi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap La ilaha illallah, berarti sudah Islam. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka mengucapkan La ilaha illallah, maka telah mereka telah melindungi, telah terlindungi dariku, oh mas, darah-darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Tadi haknya itu, kecuali haknya sudah terangkan tadi. Umar membawakan dalil dari Nabi SAW, dalilnya ada, jelas, kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu memerangi orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Faham ini maksudnya? Nah, apa yang dijawab oleh Abu Bakar dengan dalil yang lain pula? Faham dong? Nah, apa itu? Kata qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, wa inna zakah hakul mal. Dalil dalam Quran ini, karena zakat itu adalah hak dari harta. Zakat itu hubungannya sama harta. Wallahi demi Allah, kata Abu Bakar, lau mana'uni anaqan kanu ya'ud dunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala manaha. Apa ala maniha? Seandainya mereka mencegahku dari anak kambing yang dahulu mereka menyerahkan anak kambing tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencegah aku untuk aku menyerahkan kambing itu kepada Nabi, menyerahkan kambing sebagaimana dahulu mereka telah menyerahkan kambing itu kepada Nabi SAW, sungguh aku akan membunuh mereka atas larangannya tadi. Tahu gak mas ya? Jadi dalilnya apa? Dia mengikuti apa? Amalan Rasulullah SAW yang memerangi manusia ketika tidak mau membayar apa? Zakat. Dalil-dalil mas. Jadi antum sekarang juga kadang begitu kan? Dalil. Nah sekarang kembali kepada siapa? Kepada para ulama yang memahami tentang dalil itu. Ya. Demikian. Nah, terjadi zaman dulu demikian. Tapi bukan berarti Umar begitu. Enggak. Kemudian Umar itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ya sedih kalau dia lah. Baik. Kisah ini. Ya kisah. Baik. Di situ disebutkan tiga. Imam Bukhari dan Muslim, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi wallahi lau mana'uni anaqan, itu dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian kanu ya'udunaha ila Rasulullah SAW, itu Imam riwayat Imam Muslim. Bisa dilihat di situ semua. Taib wa fihi, dalam kisah ini pula ada faedah. Ba'sul imam ad-du'a ila Allah Ta'ala. Itu seorang imam pemimpin mengutus para dai. Dai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasidun yaf'alun. Sebagaimana dahulu Nabi SAW dan para khalifah yang empat Ar-Rasidun mengamalkannya. Kama fil Musnad, sebagaimana dalam kitab Musnad Imam Ahmad, an Umar ibn al-Khattab, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya berkata fi khutbatihi, di dalam khutbahnya, ala inni wallahi ma ursil ummali ilaikum liyadribu absarikum atau absarakum wala liyakhudu amwalakum walakin ya walakin ursilahum ilaikum liyu'allimukum dinakum wasunnatakum. Baik. Kata Umar, ketahuilah sesungguhnya demi Allah, Tidaklah aku mengutus para pegawaiku kepada kalian, ya, bukan untuk memukul kalian, orang-orang kalian, dan bukan untuk mengambil harta-harta kalian, tapi aku mengutus kepada mereka, ya, aku mengutus mereka kepada kalian itu untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian dan sunnah Nabi kalian, ya, itu Nabi Rasulullah SAW. Jadi imam itu seperti itu, pemimpin itu seperti itu. Qauluhu wa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Masalah ini pahala orang yang membawa kepada kebaikan, memberikan petunjuk kepada orang, kemudian orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini pahalanya besar. Itu apa? Maka demi Allah, bahwasanya seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seorang dengan sebabmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta-unta merah. Anna masdariyah walam qablaha maftuhah. Ya, dibaca li ayyah di Allah. Ya, di annaha lamul qasam, karena itu merupakan lam untuk sumpah. Wa an wal fi'lu ba'daha, an dan fi'il setelahnya itu an yahdi fi ta'wil masdar, itu pada ta'wil pada masdar, dibawa kepada bentuk masdar. Jadi fi'il yahdi, yahdiya fi'il mudhara ini di awal dengan an, maka boleh ditakwilkan kepada masdar. Rufi'a alal ibtida, maka yang ditakwilkan kepada masdar itu dia sebagai mubtada, hukumnya marfu. Wal khobar, sedangkan mubtada itu pasangannya sama khobar. Khobarnya mana? Khairun. Khobarnya pada kalimat khairun. Makanya antum mengatakan li ayah diallahu bika, maka ayah dia itu ditafsirkan kepada apa? Kepada bentuk masdar sebagai mubtada, sedangkan khairun itu adalah khabarnya. Baik. Wa khumrun bi dhammil muhmala wa sukun mim jama' ahmar. Wa na'am bi fathin nun wal 'ain al muhmala ay khairul laka min al ibil al humri. Maksudnya lebih baik daripadamu dari unta yang merah. Wahia anfus amwalil Arab, harta yang paling berharga dari kalangan bangsa Arab itu adalah unta merah. Nah, mas unta merah, mas. Pernah lihat kerbau merah? Kerbau merah kayak Belanda itu, mas. Mana kerbau warnanya kok abang, putih campur abang. Nah, itu aja kelihatan sudah kayak bule, ya kan? Unta merah, mas, itu harga yang, saya bukan bilang unta merah itu seperti apa, seperti kerbau merah itu, tapi apakah ada kerbau merah? Ada, gitu loh. Jadi unta merah pun ada, bukan menyamakan dengan warna yang ada pada kerbau, enggak begitu maksudnya. Tentu kalau bilang warna kok ada unta merah, nah, kerbau merah saja ada, loh, ya kan? Nah, baik. Itu harta yang paling berharga di kalangan Arab. Ya, Nabi SAW menyampaikan hadis itu lebih baik daripada unta merah. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa tasbihu umuril akhirah bi umuril dunia. Penyerupaan urusan-urusan perkara-perkara akhirat dengan perkara-perkara dunia, innama huwa litaqrib ilal afham, itu hanya sekedar mendekatkan pemahaman kerja. Ini namanya dimirip-miripkan urusan perkara akhirat dengan perkara dunia. Itu maksud dalam syariat ini, itu hanya orang itu bisa paham. Seperti ini, Jika engkau bisa memberikan petunjuk, dengan sebabmu bisa memberikan petunjuk, ya. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada seorang, sebabmu itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Paham ini mas? Berarti di situ diserupakan antara unta merah dengan perkara akhirat. Itu maksudnya biar antum tuh lebih paham bahwa betapa besarnya ganjaran apa? Akhirat. Padahal unta merah itu sudah harta yang masya Allah, tapi masih kalah dengan pahala yang didapatkan orang yang bisa memberikan petunjuk, dengan sebab dia Allah memberikan petunjuk pada orang. Makanya pahalanya apa? Akhirat. Gitu loh. Baik. Wa illa, ya, kalau tidak jelas, fadurratun minal akhirah khairun minal ardi bi asliha wa amsalha ma'a. Kalau tidak, memang asalnya adalah satu biji darah, satu biji sawi saja dari akhirat, itu lebih baik daripada bumi dan seisinya dan kelipatan-kelipatan bersamanya. Paham ya? Artinya satu biji sawi sebagai bentuk ganjaran di akhirat itu lebih daripada bumi dan seisinya dan kelipatan-kelipatannya. Itulah maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jadi hanya pendekatan kepada mas pemahaman bahwa betapa besarnya pahala akhirat itu. Nah, kita cukup dulu itu sebagai bacaan yang terakhir dari penjelasan hadis tentang Nabi SAW memberikan bendera kepada Ali radhiyallahu an, dan sebabnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Selesai dalam bab yang kita bahas, yaitu apa? Berdakwah kepada persaksian kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita sudah sampai pada penghujung penjelasan, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam masail yang jumlahnya di sini ditulis oleh Syekh. Masail itu bentuknya adalah kesimpulan, ya, berjumlah 30 masail. Banyak 30 apa? Masail. Nah, kita tidak baca di hari ini. Kita baca pada pekan depan 30 masail sebagai bentuk khulasah dari masalah yang kita dapatkan di bab ini insyaallah. Baik, begitu saja. Kalau ada soal, monggo silakan. Yang baik dan selama yang baik pelajaran yang diambil maksudnya apakah ilmu nabi atau apa. Sering-sering kita tidak berhasil kalau muka-muka atau seperti yang baik atau suara yang baik, atau memang sudah otomatis kalau orang baik istrinya lebih baik. Baik, jadi begini, kita itu wajah nabak untuk kondibatin fitnah, itu perlu kita pegang. Betul, memang seorang yang baik itu pasti jodohnya nanti orang yang baik pula. Itu merupakan ketentuan dari Allah, dari firman Allah disebutkan dalam surah An-Nur. Hanya dalam perjalanan hidup itu terkadang satu dengan orang lain itu, ya, itu memiliki rintangan-rintangan sesuai dengan keimanannya. Sesuai dengan apa? Keimanannya. Nabi SAW itu dalam kisah itu mendapatkan cobaan yang besar, cobaan yang berat. Nabi itu seorang yang dianggap orang yang baik, akhlak yang baik, tetapi mendapatkan fitnah. Itu fitnah yang kalau di kalangan umum itu aib, gak mungkin itu. Tapi Nabi tidak bisa membuktikan. Saat itu Nabi tidak bisa membuktikan bahwa itu tidak di hadapan manusia, karena yang mereka lihat ya demikian. Masa istrinya Nabi jalan dengan seorang apa? sahabat secara sendirian dari tempat yang jauh. Begitu kan? Padahal itu tidak menjadi suatu kebiasaan, suatu aib. Kalau ada tuduhan, cenderungnya iya begitu. Kalau ada tuduhan, cenderungnya apa? Iya cenderungnya. Sehingga Nabi itu diam, tidak sama sekali berbicara. Berarti ujiannya itu berat, tuduhan itu berat kepada Nabi. Tapi yang baik tetap baik. Nah itulah saya bilang tadi, yang baik hakikatnya tetap baik, hanya kadang mendapatkan apa? Ujian-ujian. Nah, ujian Nabi diantaranya yang seperti itu, diantaranya. Nah, ujian orang yang lain yang baik dapat yang baik, bisa jadi ujiannya bentuknya apa? Bentuknya lain. Mungkin tidak mulus seperti itu, bisa jadi apa? Ada liku-likunya dalam menjalani kehidupan dengan yang baik tadi. Sehingga disitulah keimanan kita pun dicoba sesuai dengan apa yang Allah mengetahui tentang kemampuan seorang terhadap ujian tadi. Ya, paham ya? Kalau sekarang kan kejadian pada kita, kita pada kita, istri kita, bersama dengan seorang laki-laki, boncengan dari luar kota, bukannya di kota, dari luar kota. Kita cari-cari isi kita di mana, nggak ada ini. Kok tiba-tiba muncul sama laki-laki? Apa yang kita apa dudukan? Pasti terberatnya itu apa? Mesti ke arah sana, betul nggak mas? Tambah lagi ada desas-desus dari orang-orang yang memang mendesas-desuskan, seolah-olah dia melihat, menyaksikan sendiri, betul. Wah, tambah lagi. Jadi dia menyaksikan itu hanya gini, saya melihat sendiri kok, bukan hanya boncengan, tapi di sana, lewat di sana, masuk ke kamar itu, oh, tambah. Padahal orang ini bohong di sisi-sisi, tambah percaya lagi suaminya. Enggak, betul nggak kira-kira? Ya, itulah ujian yang seperti itu. Nah, orang yang baik untuk yang baik itu mesti, itu takdir. Jadi bagaimana antum baik? Bagaimana caranya? Di antaranya antum bilang diri antum baik melihat siapa? Melihat siapa? Nah, bilang pasanganmu yang sudah nikah. Kalau belum nikah jangan, jangan lihat yang lain yang sudah menikah. Itu salah satu juga bentuknya, dilihat. Tetapi bukan itu akhir ya. Nanti akhirnya bagaimana? Husnul khatimahnya bagaimana? Itu juga menjadi ukuran. Ya. Karena ayat tidak akan menyalahi, hanya perjalanan kita masing-masing kita itulah yang berbeda-beda. Ya, Pak. Ya, monggo siapa lagi masih punya waktu. Nih. Ya, bisa. Pedang ada di dalam riwayat lain ada ya. Ya, dengan pedang ya. Makanya di situ memang membunuh, ya, memerangi istilahnya apa? Membunuh, ya. Jadi membunuh dengan pedang, biasanya dengan pedang, dengan senjata. Ya. Itu ada. Hanya bunyi lafaz yang seperti ini banyak, bunyi lafaz yang seperti ini banyak. Ya, jadi pemahaman Umar kan seperti itu, ya kan? Tapi Abu Bakar menjelaskan tentang masalah yang seperti ini, gitu. Ya. Mungkin begitu aja mas ya, cukup ya. Oke, tepuk tangan.